Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Senang sekali saya Caca Frederika dapat hadir kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Dan alhamdulillah, episode kali ini kita membuka surat baru nih di surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 mulai dari ayat pertama, masih bersama dengan Pak Quray Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semakin hari semakin banyak senyuman nih dari Pak Quray Shihab nih. Semakin tenang. Insya Allah kita sama-sama mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini, di pertengahan bulan Ramadan ini, dan puasa itu bisa menjadi latihan buat kita nih untuk bisa menjadi muslim yang baik, yang selalu menahan emosi dan juga apapun yang bergejolak di dalam hati kita. Yuk, tanpa berlama-lama langsung aja kita pengen tahu nih tentang surat Al-Hujurat. Kita mulai dari ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama ini dari surah kita ini dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ya kan? Itu ada pesan dari ulama. Kalau Anda mendengar Allah memanggil Anda, ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan. Itu pasti penting. Sampai dipanggil langsung. Sampai dipanggil. Ya toh? Sama juga kalau kita berbicara dengan orang biasa begini, tapi kalau sini. Berarti ada apa tuh? Ada apa tuh? Perhatikan. Pasti. Nah, di sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayllahi wa rasuli. Jangan mendahului di depan Allah dan Rasulnya. Jangan mendahului di depan. Apa yang dimaksud? Jangan melakukan sesuatu mendahului Allah dan Rasulnya kalau apa yang Anda lakukan itu belum jelas. Saya beri contoh secara umum nih. Ada persoalan. Ini apa hukumnya ya? Belum tahu, masih abu-abu nih. Masih abu-abu. Tanyakan pada Rasul. Ada riwayat bahwa pada Idul Adha kan orang dianjurkan menyembelih korban. Jangan mendahului Rasul dalam menyembelih korban. Jadi pokoknya jangan mendahului Allah dan Rasulnya, apalagi menyangkut yang Anda tidak tahu. Mendahului itu maksudnya apa sih? Artinya bertindak. Atau supaya lebih lebih ekstrim lagi saya. Pokoknya jangan melakukan sesuatu sebelum Rasul melakukannya. Itu itu namanya mendahului. Nah, sedemikian patuh sahabat-sahabat Nabi ini setelah turunnya ayat ini, sampai-sampai kalau Nabi bertanya mereka tidak jawab. Karena Tidak mau mendahului Nabi dalam jawabannya. Karena tidak jarang Nabi itu bertanya bukan untuk mendapat informasi, tapi untuk menekankan sesuatu. Biasa Nabi bertanya, hari ini hari apa ya? Bulan apa ya? Mereka jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya dan Rasul, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Hindarilah siksa Allah, ya kan? Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang mengundang ancaman dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mendengar itu berkaitan dengan suara. Alim itu umum. Kalau begitu ada isyarat nih, akan ada tuntunan menyangkut yang berkaitan dengan pendengaran. Ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Oke, mari kita lihat kalau begitu. Yang berkaitan dengan pendengaran sekarang. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan meninggikan suaramu lebih tinggi dari suara nabi. Oke. Jadi kalau kalian sedang berdialog dengan nabi, perhatikan, jangan sampai ucapan kalian lebih keras dari ucapan Nabi. Hormati dia. Ini nanti diangkat oleh kitabnya ulama-ulama bahwa demikian juga dengan setiap orang yang dihormati, apalagi orang tua. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Jangan meninggikan suaramu lebih tinggi dari suara Nabi pada saat kamu berdialog. Dan jangan juga mengeraskan suaramu di depan Nabi walaupun tidak dalam keadaan berdialog, ya kan? Mm-hmm. Oke, itu satu penafsiran. Ada penafsiran lain, la tajharu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Jangan mengeraskan suaramu di hadapan Nabi sebagaimana kerasnya suaramu ketika kamu berbicara satu dengan yang lain. Ya kan? Ya. Oke, itu. Ketika ba'dikum antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan sampai hapus amal perbuatanmu dalam keadaan kamu tidak sadar. Ini ayat sangat mengerikan kalau kita lihat dasarnya. Kita tidak sadar amal kita hapus. Hanya karena intonasi suara kita. Karena intonasi suara yang mengganggu Nabi. Sementara ulama berkata memang ada perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan amal. Tapi di sini kan kamu tidak sadar nih, hapus itu amal. Karena itu ulama-ulama, maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah itu berkata yang dimaksud di sini ancaman, tidak otomatis. Nah, kita mau berhenti lagi sejenak di sini. Seorang itu menghadapi Nabi harus pandai-pandai menjaga perasaan Nabi. Jangan sampai Anda bermaksud baik, tetapi menyinggung perasaannya. Itu sering kejadian zaman sekarang juga Pak Quraisy. Ada ulama-ulama begitu hati-hati dia. Jangan sampai sikapnya menyinggung Nabi. Mengubah kata dalam suatu hadis. Karena merasa kalau dia yang ucapkan tidak tepat. Ada Nabi pernah berucap begini. Seandainya Fatimah putriku mencuri, akan kupotong tangannya. Ya betul, ada hadis. Ada ulama berkata, saya tidak mau sebut nama Fatimah. Karena Nabi boleh aja berkata demikian terhadap putrinya, tapi saya tidak wajar menisbahkan sesuatu walau perandaian kepada putri Nabi demi menjaga perasaan Nabi. Itu bentuk rasa hormat. Rasa hormatnya sampai-sampai dia tidak mau ucapkan. Jadi dia riwayatkan hadis itu dengan kata seandainya si A mencuri saya akan potong tangannya. Dia tidak suka. Karena orang tua boleh jadi menyampaikan pada orang lain keburukan anaknya, ya kan? Tetapi kalau sudah orang lain yang sebut keburukannya dia tersinggung walaupun itu benar. Oke, kita lanjutkan. Innal ladzina yughudduna aswatahum inda rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Orang-orang yang merendahkan suaranya, suara mereka di hadapan Nabi, orang-orang itulah yang dilapangkan dada mereka, hati mereka untuk menerima ketakwaan. Hanya dengan merendahkan nada suara kita. Insya Allah kita masih akan membahas lagi Pak Quraisy, tapi kita harus rehat dulu sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Bagi mereka ada pengampunan yang besar dan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala karena penghormatannya kepada Nabi. Tafsir Al-Misbah, kami masih membahas tentang surat Al-Hujurat. Sekarang sudah masuk ke ayat yang ketiga. Sebelumnya sudah dibahas bahwa kita belum berbicara tentang konteks apa yang kita bicarakan itu baik atau benar, salah atau benar, baik atau buruk. Tapi ini kita baru membahas tentang bagaimana cara kita berbicara. Ternyata kalau salah berbicara walaupun konteksnya benar, bisa mengurangi pahala kita. Dan memang sepenting itu ya Pak Quraisy, tentang nada bicara, gaya bahasa dalam Islam tuh sepenting itu ya? Sangat penting, sangat penting. Dan ini walaupun Nabi sekarang kita katakan sudah wafat atau masih hidup dalam kehidupan yang berbeda dengan kehidupan kita, ini bisa diterapkan terhadap guru. guru. Bisa diterapkan terhadap orang tua. Tentu saja kita kembali kepada ayat. Dulu ini waktu turun ayat ini itu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar berbeda pendapat sehingga suara mereka meninggi. Begitu turun ayat ini, Sayyidina Abu Bakar itu suaranya lemah sekali. Seperti sehingga kalau berbicara kepada Nabi seakan-akan menyampaikan rahasia karena kekhawatiran ini. Nah, tapi saya ingin lagi sekali berkata bahwa itu bukan berarti bahwa kita tidak boleh mengusulkan sesuatu kepada Nabi. Boleh. Boleh. Itu juga bukan berarti bahwa orang yang memang suaranya dasarnya keras itu lantas terancam dengan ini. Tidak. Ini adalah ditujukan kepada orang-orang yang bisa lebih hormat dalam berbicara kepada Nabi. Jadi intinya di sini ada penghormatan sekaligus ada peringatan, jangan sampai ucapanmu dalam suara maupun kalimat-kalimatnya itu menyinggung perasaan Nabi. Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum bittaqwa. Imtahana itu pada mulanya digunakan antara lain untuk membakar emas guna mengeluarkan kotorannya, ya toh, bisa juga digunakan dalam arti memperlebar. Nah, di sini orang-orang yang merendahkan suaranya di hadapan Nabi karena hormat pada beliau itu adalah orang-orang yang dikeluarkan kotoran-kotoran dari hatinya, seperti halnya tukang emas membakar emas. Atau dilapangkan dadanya sehingga dadanya bisa menampung aneka kebaikan lebih banyak daripada yang tidak dilapangkan dadanya. Ya kan? Qulubuhum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Bagi mereka ada pengampunan yang besar dan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala karena penghormatannya kepada Nabi. Ya kan? Oke, kita lihat. Suatu ketika ada serombongan orang dari pegunungan datang kepada Nabi. Nabi sedang istirahat. Dia cari Nabi tidak ada, maka mereka itu atau salah seorang dari mereka itu berteriak-teriak padahal Nabi ada di dalam kamar. Maka turun ayat ini. Innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Orang-orang yang memanggil-manggil kamu di luar kamar, kebanyakan mereka tidak berakal. Kita mau lihat dulu kamar Nabi itu. Rumah Nabi di masjid sekarang jadi bagian dari masjid. Rumah Nabi itu kecil. Ada 9 kamarnya. Itu diperkirakan satu kamar itu hanya 5 meter. Ya toh? Lebarnya sekitar 3 meter. Tingginya sekitar 2,5 meter. Beratap pelepah kurma. Tiang-tiangnya batang-batang kurma. Jadi kecil sekali. 9 kamar kecil-kecil. Datang rombongan ini berteriak di luar satu kamar. Tetapi karena suaranya begitu keras berteriak terdengar di seluruh kamar. Mereka dikecam. Dikecam kenapa? Karena dua hal. Dikecam kenapa? Karena dua hal. Okay. Tahan dulu ya Pak Quraisya. Ini kita buat pemirsa yang ada di rumah juga pasti penasaran. Kenapa mereka dikecam? Ya sudah pasti karena suaranya terlalu keras. Karena mereka kurang beretika. Tapi apa yang dikecam ini tentang dua hal apa nih? Setelah ini kita harus rehat dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Paling perlu sebelum bertamu, minta waktu. Janjian dulu. Janjian dulu. Bertelepon dan sebagainya. Karena kalau tidak bisa mengganggu. tafsir Al-Misbah kita masih membahas tentang surat Al-Hujurat. Sekarang masuk ke ayat yang keempat. Tadi dibahas bahwa ada golongan orang-orang yang tidak beretika, teriak-teriak, berbicara terlalu lantang, sehingga ada dua kerugian nih, dua hal yang dapat membuat mereka rugi. Apa itu Pak Quraish? Yang pertama, kita lihat orang-orang yang memanggil-manggil kamu, orang-orang bentuk jamak, sebenarnya yang memanggil itu cuma satu. Tetapi karena yang lain setuju dengan cara itu, Diam aja. Tetapi dia setuju, maka dia dianggap terlibat. Beda cerita kalau langsung di jangan. Kalau ditegur jangan. Jadi suara satu orang ini begitu lantang, maka sebagian dari mereka itu setuju, maka mereka dinyatakan di sini orang-orang padahal setuju. Jadi menyetujui satu perbuatan itu atau tidak menegur satu perbuatan bisa dianggap persetujuan. Yunaduna kebanyakan terus. Yang kedua apa? Mereka bertamu bukan pada waktu bertamu. Nabi istirahat. Berarti malam? Tergantung lah itu nanti. Boleh jadi malam. Saya tidak ingat, tapi ingat ya. Ini siang. Gitu? Ada waktu orang istirahat. Nabi sedang beristirahat. Karena itu dilanjutkan ayat ini. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim. Seandainya mereka itu bersabar, tidak manggil-manggil kamu sehingga memaksa kamu keluar. Seandainya mereka bersabar menunggu waktunya kamu keluar, maka itu akan lebih baik buat mereka. Sekarang kita ini pelajaran lagi. Boleh jadi memang setiap masyarakat punya kebiasaan ya. Etikanya sendiri. Ada orang-orang yang siang tidak menerima tamu. Iya kan? Ada orang maghrib tidak terima tamu. Orang mau mengaji, orang mau ini. Jadi ada waktu-waktu. Karena itu untuk masa kita sekarang paling perlu sebelum bertamu minta waktu. Janjian dulu. Per telepon dan sebagainya. Karena kalau tidak bisa mengganggu. Dan kalau mengganggu, kalau Nabi diganggu, terganggu, itu bisa-bisa batal amanah. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Sekali lagi kita lihat Allah berkata wallahu ghafurur rahim. Allah memaafkan itu. Allah Maha Pengasih. Kalau Nabi terganggu bisa apa? Pak Quraish, batal amalnya. Ya batal amalnya. Iya. Itu menurut ayat kita ini. Tapi tadi saya katakan ada kelompok ahlu sunnah itu pendapat Mu'tazilah, kaum rasional berkata begitu. Ada amalan yang membatalkan. Kalau ini dia bilang ini tidak sampai batal, tetapi ancaman, hati-hati jangan sampai. Okay. Yunaduna kam aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka itu tidak berakal. Berakal kita sudah pernah terangkan apa yang dimaksud berakal, saya tidak akan ulangi. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Apalagi maksud mereka datang tahu apa? Maksud mereka datang antara lain mau bertanding. Kami punya penyair, kamu punya penyair. Mari. Artinya bukan menantang. Baru kita lihat lanjutan ayat kita ini. Ini yang penting. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik, seorang yang durhaka, membawa berita penting, maka check in recheck. Bertabayyunlah. Ada hal-hal yang kita lihat sekali lagi ya ayyuhalladzina amanu, diulangi lagi nih. Perhatikan. Kan saya tadi katakan kalau ada ya ayyuhalladzina amanu berarti ada sesuatu yang perlu kalian perhatikan. Nah, apa itu? Kalau datang seorang fasik membawa naba. Naba' itu berbeda dengan berita. Berbeda dengan khabar. Naba' itu berita penting. Kalau datang seorang fasik membawa berita penting, selidiki. Nah, kita bertanya sekarang begini, kalau dia bawa berita tidak penting, perlu diselidiki atau tidak? Nggak perlu, karena nggak penting. Karena nggak penting. Mm-mm. Bagus. Mm-mm. Tidak perlu karena tidak penting. Mm-mm. Nah, ayat ini berkata, kalau orang durhaka yang fasik, kalau orang jujur diketahui, tidak perlu diselidiki dong. Nah, kita lihat sekarang kita. Sudah bercampur, sudah sulit ditentukan mana yang fasik, mana yang tidak. Nah, itu sebenarnya saya mau nanya itu sama Pak Kres. Kalau orang datang ke kita, ini ada orang fasik, ama enggak kan kita nggak tahu. Dan kan kita nggak boleh ngejudge tingkat keimanan orang. Kita nggak boleh ngejudge pahala dia mana lebih besar dia atau kita. Mana yang ilmunya lebih bagus kita atau dia, kan nggak boleh. Gimana caranya kita bisa tahu kalau ini orang fasik? Ini bukan, itu gimana caranya? Tapi tahan dulu Pak Quraish. Pemirsa di rumah juga pasti penasaran. Nanti kalau ada tamu, kan kita gak boleh bernegatif thinking, harus selalu positif. Tapi ini kalau ada berita datang dari orang fasik, kita harus sangat berhati-hati, cek dulu kebenarannya. Gimana caranya kita tahu orang tersebut itu termasuk golongan orang fasik atau bukan? Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Riba itu menyampaikan keburukan orang sedangkan orang itu tidak di hadapan Anda. Betul. Nah, kalau benar itu riba. Riba. Ya kan, walaupun benar. Kalau salah itu pemecah belah. Tafsir Al-Misbah, sebelumnya kita sudah membahas tentang kalau kita mendapatkan berita nih dari orang yang termasuk golongan orang-orang fasik, kita harus hati-hati. Bener gak nih beritanya? Kalau orang yang jujur sih gak apa-apa, kita langsung bisa terima. Tapi PR-nya adalah gimana kita bisa tahu ini orang termasuk golongan orang fasik atau bukan. Apalagi zaman sekarang kan udah bercampur nih. Yang baik kelihatan jahat, yang jahat kelihatan baik. Wah, udah pusing nih pokoknya. Tapi tahan dulu Pak Quraish, kita akan memberikan kesempatan kepada sahabat-sahabat kita di luar sana yang juga ingin bertanya kepada Pak Quraish Shihab. Langsung aja yuk kita lihat, ini dia tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraish, saya ingin bertanya, bagaimana menyikapi informasi yang sampai kepada kita dari media yang sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan anak-anak zaman sekarang atau anak-anak zaman now nih Pak Quraish. Hashtag millennials, cila. Karena pertanyaannya seputar tentang sosial media. Gimana caranya menyikapi informasi dari media zaman sekarang? Satu handphone aja aplikasinya banyak banget, berita banyak banget, langsung jadi hot news, hot news, hot news. Nah, gimana nih Pak Quraish? Supaya kita bijaksana, apalagi ini bulan Ramadan kan, jangan sampai udah susah-susah puasa bocor aja gara-gara kayak gitu. Kalau Anda berburuk sangka pada orang yang dikenal orang baik, maka Anda bisa menzaliminya. Na'udzubillah minadzalik. Ya kan? Nah, kalau Anda berbaik sangka di tengah masyarakat yang umumnya tidak jujur, yang umumnya sering bohong, maka Anda bisa terzolimi. Jadi antara dia yang terzolimi atau saya yang terzolimi? Ya, kalau Anda berburuk sangka pada orang baik, Anda menzolimi dia. Betul. Kalau Anda berbaik sangka pada orang yang buruk, Anda tertipu. Betul. Kalau Anda tidak tahu, hati-hati. Di situ Anda perlu tabayun. Tabayun. Hati-hati. Nah, tapi kalau sekarang hemat saya, hindari. Jadi ada berita-berita negatif, mendingan tutup mata, tutup kuping aja. Tutup mata. Kalau ada seorang datang kepada Anda membawa berita keburukan orang lain, maka sampaikan padanya. Kalau berita yang Anda sampaikan itu benar, Anda pembawa fitnah. Anda pembawa berita yang fitnah-fitnah, dalam arti Anda bisa menjadikan saya salah faham dengan dia. Ya kan? Bukan ghibah tuh, bukan? Ghibah itu kalau bukan di hadapannya. Ghibah kalau bukan di hadapannya. Ghibah itu menyampaikan keburukan orang sedangkan orang itu tidak di hadapan Anda. Betul. Kalau benar itu ghibah. Ghibah. Ya kan, walaupun benar. Kalau salah itu pemecah belah. Bisa jadi fitnah. Ya, jadi fitnah. Karena memecah belah. Nah, jadi daripada Anda dituduh, Anda dianggap mengghibah padahal itu dilarang, tinggalkan. Daripada Anda membawa berita yang berita itu bohong, lalu Anda sampaikan, maka Anda pemecah belah. Jadi dua-duanya nggak ada keuntungannya? Nah, tidak ada keuntungannya. Tidak usah sampaikan kalau. Karena ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Dan Anda tidak punya bertabayun. Karena gini, kalau zaman dulu mungkin belum ada sosial media ya. Ada orang yang berbicara tentang Pak Quraisy Shihab misalkan. Kepada saya nggak tahu kebenarannya. Kebetulan saya tetangga sama Pak Quraisy. Saya bisa nanya langsung, Pak, ada yang ngomong begini-begini, benar nggak? Itu bisa kenal. Nah sekarang kan zaman sosial media nih. Jangankan yang sama-sama di Indonesia, kita ngomongin orang yang di Amerika deh. Kita nggak tahu siapa, alamatnya di mana kita nggak tahu. Gimana cara bertabayunnya? Jadi mendingan gimana? Oke, bagus. Ada jalan yang lain. Kalau Anda mendengar suatu berita, ukurlah dengan beberapa ukuran. Perhatikan ini kira-kira benar atau salah. Kalau Anda anggap salah, tinggalkan. Kalau Anda anggap benar, sudah benar nih, ukur lagi. Ini perlu saya sampaikan atau tidak? Kepentingannya apa? Kepentingannya apa? Kalau dibenarkan, oh boleh disampaikan karena ini kebenaran. Ukur lagi dulu. Apakah agama membenarkan untuk disampaikan atau tidak? Walaupun benar. Ada beberapa hal yang agama boleh menyampaikan, ada yang tidak? Ada tidak. Saya beri Anda contoh. Satu orang datang melamar. Melamar. Datang pada Anda, melamar anak saya. Saya tidak tahu orang itu. Saya datang pada Anda. Itu si A bagaimana toh? Anda tahu dia secara mendetail. Kebaikan dan keburukannya. Kebaikan dan keburukannya. Anda sampaikan sama saya secara mendetail semua keburukannya. Atau hanya cukup satu sehingga saya menolak dia? Cukup satu sehingga Pak Quraisy. Cukup satu. Jangan telanjangi dia. Oh, tapi dengan saya ngomong satu indikator itu harusnya Pak Quraisy sudah cukup paham ya? Sudah, saya cukup paham. Lebih baik jangan deh gitu. Baik jangan deh, ya kan? Jadi boleh jadi benar apa yang Anda ucapkan. Tetapi walaupun demikian, tanya agama, boleh atau tidak ini? Agama berkata sekarang dalam konteks kita ini, agama berkata Anda boleh sampaikan tapi terbatas. Walaupun di sosial media? Walaupun di sosial media. Sedangkan terhadap orang yang bersangkutan harus dibatasi, apalagi sosial media. Karena yang baca ribuan jutaan baca orang. Ribuan. Jadi boleh jadi misalkan orang tersebut memang punya kesalahan dan memang harus kita luruskan fitnah tersebut gitu. Tapi yang kita ungkapkan cukup satu kesalahannya, cukup jangan seratus-seratusnya. Cukup satu kesalahannya kepada yang bertanya. Karena itu nanti ada lagi rumus yang lain. Dia katakan begini, kalau memang agama sudah benarkan, apakah itu perlu disebarluaskan atau cukup pada satu orang? Ada lagi nih. Iya. Ini tadi. Saya datang bertanya pada Anda. Oh itu si A bagaimana? Anda jawab sekedarnya. Oh iya bagus. Boleh enggak yang Anda ketahui ini. Yang Anda sampaikan sama saya. Saya sebarluaskan pada orang lain. Jangan, masih kasihan. Tidak boleh. Walaupun itu benar. Nah, jadi bayangkan sekarang di sosial media, setiap saat kita baca ini itu, nggak tahu ini benar atau salah. Iya. Ya, toh? Terus langsung di forward ke grup-grup lagi. Aduh, pusing itu, deh. Nah, itu dia sebabnya di sini kita kembali pada ayat kita. Inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Cari tahu, cek, indri cek. Kalau dianggap bohong, tinggalkan. Kalau dianggap baik, kalau dianggap benar, lihat boleh disampaikan atau tidak. tetap ada etikanya ya, tetap boleh disampaikan atau tidak, enggak gitu. Sodorkan pada akal Anda, oh ya ini boleh. Baru sodorkan pada agama, akal membolehkan, agama membolehkan atau tidak. Belum tentu. Belum tentu. Nah, itu harus dicek. Jadi dicek. Ada tingkatan-tingkatannya. Dan ada beberapa hal yang memang sama agama boleh disebarkan ya, Pak Quraisy. Ada, tapi apa itu tunggu dulu, dan pertanyaan di segmen sebelumnya juga masih belum terjawab nih. Gimana cara kita bisa tahu orang tersebut termasuk orang fasik atau enggak? Masih akan kita lanjutkan di segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Kalau kamu tidak melakukan check in recheck, bisa jadi kamu menimpa satu kaum karena ketidaktahuan kamu. Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Di segmen sebelumnya menarik sekali nih, karena kita kan suka mendengar mulutmu harimaumu nih, buat anak-anak millennials zaman sekarang mungkin udah bukan mulutmu harimaumu, jarimu harimaumu. Hati-hati tuh informasi yang kita forward, yang langsung kita sharing ke teman-teman, benar atau enggak. Dan gimana kita bisa tahu, Pak Quraisy, orang yang datang memberikan informasi kepada kita termasuk golongan orang jujur atau orang fasik? Kalau memang kita harus check and recheck, cross check, itu kan harus kenal. Kalau enggak kenal gimana caranya? Beritanya bisa dicek pada orang lain. Nah, dan ada cara lain lagi saya katakan. Kalau di sosial media sekarang, ada orang-orang yang setiap saat kirim berita-berita yang gak jelas. Negatif mulu. Hati-hati dari itu. Bisa jadi sebagian yang dia sampaikan pada Anda bohong. Tinggalkan dia. Saya begitu. Ini saya ragukan orang ini. Saya tinggalkan. Saya gak mau habis waktu. Hal-hal apalagi pesan ayat ini, check and recheck kalau itu naba, kalau itu berita penting. Kalau berita tidak penting, udah gak usah diurusin. Gak usah, jadi banyak-banyak kan yang gosip itu. Betul. Cerita ini, bajunya ini bagaimana, itu ininya. Habis waktu untuk itu. Gak ngaruh dalam kehidupan kita sih sebenarnya. Kita kembali pada ayat kita. Antusibu qauman bijahalatin. Karena kalau kamu tidak melakukan check in recheck, bisa jadi kamu menimpa satu kaum karena ketidaktahuan kamu. Coba lihat, dia tidak katakan karena kesengajaan kamu. Karena kamu tidak cek, sehingga kamu tidak tahu apa ini benar atau salah, tapi terus menyebarkannya, kamu tidak tahu. Itu bisa mengakibatkan orang lain mendapat musibah karena kamu. Ya kan? Dan ayo orang yang beriman, check and recheck. Jangan sampaikan sesuatu yang kamu tidak tahu apa ini benar atau salah. Kalau kamu menyampaikannya sehingga ada orang-orang yang ditimpa musibah, nama buruk karena ikut menyebarkan itu, kamu mestinya menyesal. Tapi kalau kamu tidak menyesal, tidak wajar kamu dinamai orang yang beriman. Terus berita apa yang boleh kita sebarkan tuh apa, Pak? Berita yang benar dan bermanfaat. Ada berita yang benar, tapi bisa disalahpahami, jangan sampaikan. Saya mau sampaikan, pernah Nabi duduk bersama Abu Hurairah dengan sahabatnya. Beliau terus berkata begini, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, insya Allah masuk surga. Yang mengucapkan Nabi la ilaha illallah, Abu Hurairah? Masuk surga. Yang mengucapkan Nabi? Kata Nabi. Abu Hurairah senang, terus dia bergegas mau ke pasar menyampaikan ini. Di tengah jalan ketemu Sayyidina Umar. Abu Hurairah, mau kemana kamu? Dan saya mau menyampaikan, ada berita penting nih. Apa itu? Sayyidina Umar pegang tangannya, kembali kepada Nabi. Ini kalau kamu sampaikan, ada orang yang salah paham. Dipikirnya cukup la ilaha illallah, tanpa berbuat baik yang lain. Jangan sampaikan itu dulu. Kemampuan orang beda-beda menerimanya. Kemampuan orang beda-beda. Padahal apa yang dikatakan memang benar. Apa yang dikatakan itu benar. Apa yang dikatakan itu benar. Jadi Anda harus memperhatikan apa isinya, dan harus memperhatikan juga kepada siapa Anda menyampaikannya. Ada kebenaran yang tidak bagus kita sampaikan pada anak-anak. Ada enggak? Betul, ada. Ada kebenaran yang tidak bisa kita sampaikan kepada orang yang bodoh. Iya. Ya toh? Karena itu pesan agama, berbicaralah sesuai kemampuan. Sampaikan sesuai kemampuan mitra bicaramu. Sebab kalau tidak, dia akan anggap kamu bohong, kamu gila, kamu enggak benar. Akhirnya jadi yang rugi kita sendiri. Betul, betul. Iya kan? Betul. Saya kira kalau ini diperhatikan, banyak waktu kita yang bisa tersisa untuk kebaikan. Betul. Daripada bangun tidur sudah pegang HP. Iya, ya, betul. Ya. Itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Betul, Pak Kurah. Okay. Jadi ayat kita ini sudah memberikan tuntunan bagaimana menghadapi orang fasik. Fasik itu apa? Kita belum terangkan. Fasik itu terambil dari kata fasaka yang pada mulanya bermakna terkelupasnya kulit. Terkelupasnya kulit buah yang sudah matang. Anda bisa lihat korma. Kalau sudah matang kan itu kulitnya lantas terfisik. Fasik itu nanti ada di surah ini juga. Ada yang dinamakan iman, fasik, kedurhakaan. Fasik itu keluarnya seseorang dari tuntunan agama karena ucapannya. Itu pada mulanya. Nah, karena itu sini dikatakan fasik. Tetapi dalam rumus pakar-pakar hukum, fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar atau seringkali melakukan dosa kecil. Sering melakukan? Dosa kecil. Dosa besar apa? Membunuh. Fasik. Korupsi. Fasik. Dosa kecil apa? Berbohong. Ya, lihat bohongnya lah. Kalau bohongnya fatal itu jadi dosa besar. Dosa kecil ya, Pak Kurahnya? Dosa kecil misalnya bercanda sehingga menyinggung perasaan orang. Oh iya, itu ya, dosa misalnya kecil. Misalnya itu kan. Orang yang sering melakukan itu dinilai fasik. Sering melakukan dosa kecil? Sering melakukan dosa kecil. Jadi bukan orang yang membunuh orang setiap hari, bukan? Bukan, itu membunuh sekali aja sudah tanpa tobat, dia sudah dianggap fasik. Iya, apalagi berkali-kali. Kalau ini orang yang sering melakukan dosa kecil. Ya, kita semua ini sering melakukan dosa kecil. Jadi orang fasik itu orang yang sering melakukan dosa kecil tanpa sadar, tanpa bertaubat. Tanpa bertaubat, ya. Bisa tergolong orang-orang fasik. Nauzubillahi min dzalik. Pak Quraisy, mungkin kita langsung masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan kita yang pertama, saya kira pada prinsipnya kalau ingin melakukan suatu kegiatan, maka ketahuilah persis bagaimana tuntunan agama menyangkut itu supaya tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Yang kedua, hormati Nabi sehormat mungkin, sehingga jangan bersuara keras di hadapan beliau. Walaupun beliau sekarang sudah wafat, tetapi penghormatan itu harus terus diberikan. Pada masa itu, jangan berbicara melebihi suara Nabi. Kalau diam, jangan mengeraskan suara yang mengganggu Nabi. Bahkan jangan memanggil nama Nabi seperti kamu memanggil namamu masing-masing. Jangan panggil dia Muhammad sini. Wahai Nabi yang aku. Ya, Baginda. Baginda, okay. Yang ketiga, orang-orang yang mengindahkan tuntunan ini itulah orang-orang yang dilapangkan dadanya sehingga mampu menerima nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Orang-orang yang hendaknya, di sini kesimpulan kita juga, hendaknya seseorang itu pandai-pandai memilih jam dan waktu bertamu. Sehingga tidak mengganggu tuan rumah. Dan yang terakhir, yang terpenting dari semua ini adalah jangan sebarluaskan hoax. Baik, ya kan? Selidikilah setiap berita, karena kalau Anda tidak selidiki, bisa-bisa menimbulkan kerugian bagi orang yang Anda beritakan padahal itu tidak benar. Ya, saya kira itu kesimpulan. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Pak Quraish. Pembelajaran kita pada hari ini sangat-sangat bermakna sekali karena untuk menjadi seorang yang beriman aja sepertinya kurang cukup ya. Tidak cukup hanya kita mengaku bahwa Allah itu satu dan kita menerima Rasulullah, tapi kita juga semoga bisa selalu mempelajari apa sih tuntunan-tuntunan Al-Qur'an ini, akidah-akidahnya, supaya kita bisa menjadi termasuk golongan orang-orang mukmin yang beretika dan juga bertata krama. Insyaallah besok kita ketemu lagi masih di jam yang sama. Sekarang saatnya saya pamit undur diri dulu dari Tafsir Al-Misbah. Insyaallah besok ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.